بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إذا السماء فطرت. Apabila langit terbelah. وإذا الكواكب انتثرت. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujjirat. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna 'alaykum lahafidhin. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiraman. Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innal abrara fi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa innal fujjara fi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Yasnaunaha yawmaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Wa ma adraka ma yawmuddin. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Thumma ma adraka ma yawmuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.